aku akan membuatmu termenung. Tapi tak usah kau tambah kepedihan ini, sebab aku pergi takkan lama. Tunggulah, aku pasti kembali. Katakan sayang sebelum kau pergi. Katakan sayang, oh sekali lagi. Biar hatiku tabah menjalani selama kau jauh dari aku ini. Selamat jalan. Selamat jalan.